Oh, nunggu aku apa Mas Gary, Pak? Oh, Mas Gary wis belenger sakno, Mas ya Gary. Oh, ya Allah. Iyalah, aku mau nek ngono rek. Sakno ya, Pak. Belenger Mas Gary. Sampeyan sih. Lho, aku gak belenger, aku biasa. Oh, sampean gak belenger bare aku. Oh ya, wis dhek belenger. Aman-aman aja lah Mas Gary. Ora berarti ya. Enggak kok. Ora belenger tenan. Enggak. Mulane kok sehati. Alah. Buat yang minta lagu seminggu di Malaysia, boleh kita nyanyi bareng-bareng lagi ya. Mengapa adik wajahmu kini muram selalu? Gak belum.